السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأحباء، para pemirsa maupun para pendengar TV Rojak dan Radio Rojak, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kita berusaha untuk mempelajari suatu ilmu alat yang sangat-sangat dibutuhkan dan merupakan ilmu muhimun jiddan, termasuk ilmu penting, ya. Karena tidak mungkin seorang bisa memahami agama tanpa dia menguasai alat, yaitu ilmu nahu maupun ilmu sharaf. Karena agama bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah yang kedua-duanya berbahasa Arab. Dan juga seseorang tidak akan mampu untuk membaca, menggali ilmu-ilmu yang terdapat di dalam literatur atau kitab-kitab peninggalan para imam mujtahid dan para ulama maupun ulama-ulama sekarang, tanpa mengetahui ilmu tersebut, itu ilmu alat. Karena kitab-kitab itu tentu juga berbahasa Arab. Maka itulah, melalui siaran ini kita berusaha untuk menyajikan ilmu ini, yaitu dari mulai dasar, yaitu buku panduan yang saya susun insyaallah untuk dasar, ya. Ini bukanlah yang merupakan kitab mencakup semuanya, tidak, tapi ini untuk pemula. Karena disajikan adalah hal-hal yang pokok, yang penting, yang tidak mungkin tidak dibahas ketika awal mempelajari ilmu alat ini. Maka itu kami menganjurkan dan menyarankan bagi yang punya keinginan untuk mengetahui ilmu ini, di mana waktu untuk belajar sangat terbatas oleh kesibukan-kesibukan, maka inilah salah satu sarana untuk bisa mempelajari, walaupun tidak langsung bertatap muka dengan saya, paling tidak bisa melihat di layar kaca maupun melalui siaran Radio Rojak. Nah, mudah-mudahan apa yang antum mengikuti pelajaran ini paling tidak sedikit banyak akan memberikan wawasan tentang hal ini. Taib azakumullahu jami'an, tentu tidak sempurna kalau tidak punya buku panduan. Karena ini sangat penting, buku panduan yang harus antum miliki supaya antum juga bisa mentelaah dan murajaah kembali, dan juga bisa mengerjakan latihan-latihan. Karena setiap modul atau setiap pelajaran di situ ada latihan-latihan dalam rangka untuk menguji kemampuan kembali, yaitu materi yang sudah disajikan. Insyaallah dengan penyajian yang praktis, yang singkat, insyaallah tidak berbelit-belit, insyaallah mudah untuk diikuti. Yang penting ada kemauan besar untuk mempelajari ilmu ini. Baik, kita lanjutkan bahwa pelajaran ini adalah, malam ini adalah ad-darsus tsani, pelajaran kedua, al-wahdatul ula, masih bagian yang pertama, yaitu masuk pada tadribat, latihan-latihan. Tentu latihan ini Tapi sedikit ada gangguan. Para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, malam ini kita masuk kepada Safa Samin, itu adalah halaman ke-8, yaitu latihan dari pelajaran yang pertama. Taib, masih terkait dengan apa? Pelajaran inti yang lalu adalah masalah tanda-tanda isim, kemudian tanda fi'il secara global, belum dibahas tentang pembagian fi'il. InsyaAllah setelah latihan ini masuk kepada aqsamul fi'il, yaitu pembagian-pembagian fi'il, itu kata kerja. Fadhal Ihsan, kita minta kepada pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita langsung memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa berinteraksi secara langsung dalam latihan yang pertama, tentunya di dars yang awal ini pada halaman 8, ya, pada cetakan terbaru dari kitab Al-Khulasatu Al-Asasiyah. Kami juga menampilkan untuk latihan-latihan di layar televisi Anda bagi para pendengar secara khusus pemirsa Raja TV yang belum memiliki buku dari kitab yang kita kaji di kesempatan malam ini. Silakan di telepon 021-823-6543 bisa memulai untuk membaca tadribat atau latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ini. Kita berikan kesempatan via telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab secara khusus dalam bab nahwu dalam pembahasan kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Kita angkat kembali via telepon di kesempatan malam ini. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Umu, siapa di mana? Sudah lupa. Umu Fikri ya? Masya Allah. Ahlan ya, Umu. Di mana? Di Medan. Oh, sekarang di Medan, Masya Allah. Ahlan ya, Umu. Barakallahu fiik. Kelihatannya muter di Indonesia. Di Padang, sekarang di Medan ya, di kota. Iya. Tapi berada di kota saya ya, di kota Medan. Mengikuti sebelumnya, tapi nggak apa-apa, ini aku senang sekali bisa gabung lagi ke Medan ya. Masya Allah, sekarang bergabung di Medan ya. Taib, ya. Main di kitab. Taib, naam. Anak usia hidup tilfad. Taib, naam. Tafadhal ya, Om. Naam. Aqra'u. Naam. Ad-darsu tsani. الدرس الثاني الدرس الثاني نعم الوحدة الأولى الوحدة الأولى الوحدة itu adalah unit ya, bagian yang pertama. طيب تدريبات تدريبات ya. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس Minal jinnati wan nas. Masya Allah, ahsant. Taib, apa latihan pertama ini? Iqra'i. At-tadribul awal. Iya. At-tadribul awalu. At-tadribul awalu. Iya. At-takhrij minan nas sabiqi ma yali. نعم اولا اولا الاسماء مع ايه مع ذكري علاماتها ايه ثانيا Hurufun jari. Hurufun jari, iya. Jadi boleh dibaca al-asma'u atau al-asma'a. Iya, tapi lebih tepatnya al-asma'a. Awalan fil awwali al-asma'a. Jadi, ya. Jadi badal daripada ma. Nah. Ma itu kan isim mausul, kudukan sebagai maf'ul bi istakhrij. Iya kan? Istakhrij minan nassis sabiqi. Keluarkanlah dari nas yang lalu, apa keluarkan? Ma yali. Apa-apa yang berikut ini. Ma itu ma mausul. Jadi sebagai maf'ul bi. Lalu al-asma itu adalah sebagai badal. Al-asma'a ma'a dzikri alamatiha thaniyan huruf al-jarri. Ya. Baik. Paham ya pertanyaannya? Coba diterjemahkan biar apa? Iya. Ayat enggak usah terjemahkan ya, enggak, nanti bisa disilakan dibuka ya. Iya, bagi yang enggak paham apa bahasa bisa buka terjemahannya. Latihan pertama. At-tadribul awwalu, latihan pertama. Latihan pertama keluarkan ya. Dari nas berikut yang akan nas yang as-sabiq. Lalu afwan. Iya. As-sabiq yang lalu. Iya. Keluarkan dari nas yang lalu apa yang akan datang. Berik. Apa yang berikut ini? Iya. Isim-isim serta sebutkan tandanya, tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Iya. Sanian kedua sebutkan huruf-huruf jar. Bukan sebutkan, keluarkan apa? Huruf jar. Keluarkan na'am isah. Iya. Na'am isah. Nah, sekarang coba diperhatikan. Ya, para pemirsa dan para dengar radio raya, coba kita perhatikan ayat ini. Kita akan ungkapkan satu persatu kalimat Al-Qur'an ini. Ya. Taib, ikra'i, ulang kembali ya, Om. Apanya, Ustaz? Ulang kembali ayat ini, kita baca nih. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, coba kita pretelin ya, ibaratnya kita pretelin satu persatu. Apakah qul itu masuk fi'il, masuk isim? Tidak. Bukan. Dan a'udzu tidak masuk. Masuk ya. Terus harfu jar. Mana ba harfu jar? Ya betul. Jar. Kemudian rabbi al-asma. Isim. Bukan al-asma ya, itu satu isim, ismun ya. Isim. Baik, apa tandanya kalau dia isim? Tandanya kasrah. Kasrah. Kemudian dimasuki oleh apa? Huruf jar. Huruf jar. Jadi tanda isim itu dalam kalimat bisa lebih dari satu. Ya. Bisa lebih dari satu. Jadi tanda ini pertama kasrah, yang kedua ada dimasuki oleh huruf jar, ya, ba. Ya. Dan juga ketiga pak mudhaf. Ya. Nah, karena fi'il tidak bisa jadi mudhaf. Terus an-nasi apa itu? Isim. Isim. Apa tanda isim di situ? Kasrah. Kasrah, sinnya kasrah. Ya. Terus tanda yang kedua? Tanda yang kedua alif lam. Alif lam. Nah, ini dia. Alif lam. Jadi rab isim, an-nas isim. Jadi mungkin bagi orang yang tidak tahu sama sekali makna ini, tapi bisa dikenal, bisa di, ya, diungkapkan bahwa itu isim melalui apa? Tanda-tanda. Makanya kemarin pelajaran kita pelajari tanda-tanda isim. Terus maliki. Malikin nas. Taib. Malik ini isim atau bukan? Maliki isim. Isim. Al-ismu. Isim ya. Apa tandanya? Kasrah. Kasrah. Tanda kedua mudhaf ya, penggabungan. Mudhaf, nah. Ya, nanti ada bab apa? Pelajaran khusus ya. Nanti ada pelajar khusus tentang idhafah. Nah. Bukan jabatan dia kalau mudhaf. Bukan, bukan. Mudhaf bukan. Mudhaf itu bukan jabatan. Mudhaf itu adalah menjelaskan tentang dua suku kata yang digabungkan. Nah. Ya. Kata pertama itu mudhaf, kata kedua. Kalau jabat itu adalah, kalau bahasa grammar kita SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan. Itu apa? Jabatan kata. Dalam hal ini apa? Fa'il, fi'il, maf'ul bi, ya. Ya. Jadi maliki itu isim, tandanya kasrah, kemudian apa? Mudhaf. Terus selanjutnya an-nasi. An-nasi juga isim. Al-ismu. Tanda alamatuhu alamatuhu kasrah, al-kasrah wal alifu wal lam. Alifu wal lam. Nah, coba kita sedikit-sedikit membiasakan bahasa Arab ya. Tumma. Yang mana Ustaz? Terus selanjutnya. Selanjutnya ilahin. Ilahin nas. Taib. Jadi al ismu tandanya kasroh dan kasro. Ya, ilah itu berarti apa? Isim tandanya kasrah, dia hanya di kasrah kemudian mudhaf. Terus an-nasi. An-nasi. An-nasi sebelumnya. Iya. Kasrah dan, iya. Dan alif dan lam. Baik, masyaallah. Ahsanti barakallahu fik ya um. Masyaallah. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Ya. Oh ya. Nah. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Nah. Assalamu ila zaujati. Baik, insyaallah insyaallah. Ya, nah, insyaallah. Nah, barakallahu fiki ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Mufikri. Alhamdulillah di Medan baru pertama kali masuk dan juga baru menjawab ya melihat dan juga kita. Umnya pindah-pindah. Tugas suaminya ya. Tetap istiqomah dan konsisten dalam pembelajaran bahasa Arab dan sekali lagi jazakallahu khair. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Mufikri. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Sudah masuk? Iya, assalamualaikum. Baik, mohon maaf, akhi pendengar yang sudah terhubung, mohon dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Yang mungkin bisa diingatkan. Baik. Jazakallah khair. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Irawan di Lubai, Lubai. Pak Irawan, di mana Pak? Ya, Beringin Lubai. Masya Allah. Ya. Silakan Pak. Ahlan. Halo. Enam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Tidak ada musuhnya Pak. Oh iya ya. Taib. Masya Allah. Di, kita tampilkan ini ya. Dari mana itu? Iqra min awal. Coba baca kembali ayat surat ini ya, dari awal ya. Ayat. Iya. Qala ta'ala inna shay'an yasir. Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Coba apa karena itu apa di Quran ada baiknya baca sesuai dengan tajwidnya ya, ada gunna ya, ada ikhfa ya. Ya, enggak usah terburu-buru bacanya ya. Qul'anzu bi rabbin malik ilahin min syarri wa Al-Nadhi wa Sri Sufi Minal Jin Nadhi wa Sri. Taib, labas ini. Suara agak terganggu ya. Taib. Ya silakan. Lanjutkan. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari min syarril waswasil khannas. Dari situ. Iya. Iya. Huruf jar. Huruf jar. Jayid. Sahih. Syarro. Syarri. Syarri. Iya. Apa itu? Apakah dia fi'il? Huruf? Isim? Syarri. Fi'il. Ya. Nah. Kemarin ngikutin pelajaran atau tidak? Tidak, Pak. Oh, ya, belum ngikutin kemarin ya. Ya. Nah, ini diharapkan para pemirsa ya. Sangat dibutuhkan adalah ngikuti dari awal ya. Diusahakan istiqamah untuk terus diikutin tanpa ada absen. Kenapa? Karena pelajaran ini saling menyambung, saling berkaitan. Ini sangat apa? Kalau ilmu-ilmu lain barangkali, terutama ilmu umum mungkin SMP SMA udah nggak berkaitan lagi tuh. Ya, tapi terutama ilmu agama, termasuk ilmu alat itu sangat terkait. Ya, menyambung dia. Kalau dasar tidak apa, enggak menguasai, maka selanjutnya enggak bisa paham itu. Ya. Tapi masya Allah bacaannya bagus ya. Ya. Putus ya? Putus. Terputus. Memang tadi suara sangat terganggu tadi. Taib. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain. Mungkin jazakumullah khair akhi, barakallahu fik, dan bisa disambungkan kembali, silahkan. Anda bisa coba untuk mengulang kembali bacaan yang tadi dibaca. Dan kami harapkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang berhasil untuk bisa masuk, dikecilkan dulu volume suara atau TV radionya atau televisinya supaya tidak ada feedback. Kita berikan kesempatan juga, ya, kembali. Juga seriusan ya. Yang barangkali mungkin sekarang awal awal apa belajar ya mungkin. Nah, cobalah melihat dulu melihat kembali sebelumnya, baca kembali sebelumnya. Iya. Sangat penting supaya nyambung. Baik, ya demikian kita berikan kesempatan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Baik, sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Silakan, akhi. Ya, halo, silakan. Naam. Dengan siapa di mana? Dengan Akh Sadat di Semarang. Di Semarang. Baik, masyaallah. Ya. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan Ustaz. Ahlan bik. Barakallahu fiik. Taib, ma'akal kitab. Ya, Ustaz. Taib, ya, coba bisa antum tushahid tilfaz, lihat TV. Iya, Ustaz. Oh, taib. Coba dibaca. Baca kembali surat ini, surat An-Nas. Qala ta'ala. Iya. Qul a'udzu bin nas. Iqra' ta'awuz, baca ta'awuz kalau kita baca surat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Iya. Malikin nas. Iya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Iya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, ahsanta barakallahu fik. Iya. Nah, sekarang coba lanjutkan yaitu dari min syarril waswasil khannas. Iya. Tahu instruksinya ya. Keluarkan dari nas yang tadi. Itu apa? Isim-isim serta sebutkan tanda-tandanya. Al-asma' ma'adzikri alamatiha. Thanian huruful jar. Huruf jar. Ya. Ya. Min. Ya. Unjar. Harfu jar. Jayid. Thumma. Syarri. Syarri. Isim. Isim. Ma alamatu. Apa tandanya? Alamatu majrur kan. Taib, majrur itu kasrah. Ra-nya. Kemudian apa lagi tanda lagi? Al-waswas. Enggak, masih kita masih di kata syarinya. Iya, saya tanya tanda isim lagi. Tadi kasrah majrur itu kasrah majrur. Tanda kedua apa lagi situ lagi? Tanda kedua. Dukhul harfi jar, maksudnya huruf jar min. Paham ini? Oh, iya. Jadi dukhul harfu jar, maksudnya huruf jar. Ra itu kasrah dan isim, kemudian maksudnya huruf jar. Karena kasrah itu atau majrur belum tentu tidak harus dengan min, kan bisa dengan lain. Kemudian apalagi tandanya? Mudhaf ya. Karena syar ini idhafah kepada kata waswas. Ya. Di situ ada tiga tanda. Paling tidak minimal dua tanda. Taib al-waswasi. Al-waswas isim, Ustaz. Isim. Tandanya alama ma'lum alma alamatu. Tandanya alif lam. Alif lam, betul. Yang kedua? Yang kedua kasrah, Ustaz. Kasrah, sinnya kasrah ya, majrur namanya. Taib. Terus selanjutnya. Al-Khannas isim. Al-Khannasi juga isim. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. Yang kedua. Salat. Kasrah. Ya, ini kasrah ini bukan kena huruf jar tapi kena tabi. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Tapi akan dijelaskan juga pada bab khusus itu na'at. Baik. Selanjutnya. Alladzi. Baca ayatnya, baca dia. Isim mausul. Nah, berarti tandanya apa? Isim itu? Alif lam. Alif lam. Iya. Terus ada lagi? Yu. Iwaswisu isim bukan? Iwaswisu isim kan? Isim. Apa tandanya? Tandanya masuknya isim mausul kan? Ada enggak di pelajaran lalu masuk isim mausul tanda isim? Enggak ada. Itu fi'il ya. Nanti akan ada pembahasan pembagian fi'il ya. Itu fi'il, kata kerja. Terus fi? Fi harfun jar. Harfu jarin ya. Harfu jarin, bukan harfun jarin ya. Hurufnya enggak bertanda. Harfu jarin. Mudhaf mudhaf ilaih. Harfu jarin. Harfu jarin. Iya. Terus sudur. Sudur. Sudur isim lah. Isim. Kemudian tanda isimnya apa? Kasrah. Kasrah. Ra-nya kasrah. Iya. Tanda lagi apa? Majrur kan? Iya itu kasrah itu majrur ya. Majrur tanda tanda jarnya kasrah ya. Masuknya huruf jar. Adanya huruf jar fi. Ya. Ketika ada huruf jar berarti depannya apa? Isim. Karena huruf jar itu menjarkan isim. Nah, fi itu sudah sebagai tanda bahwa di depannya isim. Ya. Terus an-nasi. An-nasi isim. Isim ya. Tadi sudah jelaskan ya. Kasrah dan alif lam. Terus terakhir, ayat terakhir. Alif lam. Iya. Minal, baca, ikra. Minal jinnati wannas. Iya. Terus. Min, huruf apa? Min. Halo. Min harfun jar, Sat. Bukan, jangan bahas harfun ya. Harfu jarin. Ya, coba biasakan apa? Harfu jarin. Jarin. Fanya jangan ditanwinkan, karena itu idhafa. Harfu jarin. Iya. Terus harfu jarin. Iya, al jinna. Al jinna isim. Isim. Tandanya alamatu? Alif lam. Alif lam, thumma al kasra. Iya, jar majrur kasra. Kemudian masuknya huruf jar. Taib. Terus apa lagi? Annas. An-nas isim. Isim. Tandanya? Alif lam. Alif lam dan? Kasrah. Kasrah. Nah itulah dia. Ahsanta barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik akhil karim. Ya itulah apa? InsyaAllah bagi orang yang baru pemula, InsyaAllah bisa maham itu. Ya. Dengan kita tuntun ya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi isim itu adalah kata benda atau ini benda kan ya. Jadi isim itu kata benda, bahasa Inggris noun ya. Ya. Jadi Arabnya apa? Al-ismu. Itu kata benda atau yang dibendakan. Yang dibendakan adalah isim maknan dalam bahasa Arabnya, yaitu masdar. Ya, dalam bahasa kita adalah, ya, apa? Yang dibendakan adalah berasal dari kata kerja ya. Kata kerja, isim yang berasal dari kata kerja. Maka dikatakan apa? Yang dibendakan. Jadi, bepergian, pukulan, nah itu daripada pukul kan, daripada memukul atau pukul, pukulan, nah itu isim, ya, namanya apa, yang dibendakan, ya, kalau tidak salah gitu kaidah Indonesianya. Baik, ya, seperti syari, nah ini syari ini adalah itulah katakan bukan apa, bukan ini adalah bukan kata benda tapi yang dibendakan itu masdar, syari, nanti akan sudur juga demikian ya, maafan. Bukan, sudur itu jamak daripada sadrun ya. Itu kata benda. Ya insya Allah nanti akan ada pelajaran apa? Pelajaran sharaf ya. Nah. Taib, itulah apa? Tanda-tanda isim yang ada di dalam latihan ini. Dan juga huruf jar sudah dikeluarkan. Taib, fadhal san, kita lanjutkan ke at-tadribus tsani. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa JTV. Dan sebelum kita berikan kesempatan di telepon dan di radio, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio saja. Iya betul, silakan. Akhi Ibrahim, supaya tidak nganggur. Silakan. Latihan yang kedua ya. Iya. Bismillah. At-tadribu tsani. Ikhtaril asma al-munasiba mimma bainal qausaini lil faragi fi ma yali. Iya. Al awal. Al farag. Jangan farag, nuqat. Nuqat. Ati nuqat. Titik-titik. Titik-titik. Jamak daripada nuqtah. Jangan dibaca nuqtah-nuqtah. Nanti kalau nuqtah seribu nanti enggak capek ngatakan nanti nuqtah. Maka jamak langsung nuqat. Titik-titik. Iya. Yeah. Nuqat. Iya. Yeah. Khaliqun. Khaliqun. Nah. Al alifu Allahu. Iya. Al-ba'u as-sanamu. Iya. Al-jim Isa. Iya. Allahu. Iya. Allahu khaliqun. Khaliqun. Iya. Ini latihan yang sederhana bagi orang yang sudah pernah belajar, insyaallah juga anak-anak pun dia bisa jawab ya. Iya. Ini saya berusaha untuk membuat contoh dalam pendekatan akidah. Pendekatan akidah. Ya. Tadi juga ayat-ayat kita tampilkan juga pendekatan dalam masalah Al-Quran Karim. Ya. Nah ini jadi Allahu Khaliqun. Ulang kembali. Ya. Ini apa? Pilihan ya. Pilihan. Pilihan. Ya. Ya. Jadi ini kalimat sederhana. Walaupun belum dipelajari tentang kalimat atau jumlah ya. Belum dipelajari ya. Walaupun demikian, coba kita biasakan sedikit jumlah yang sangat sederhana. Itu dua kata atau tiga kata atau paling banyak empat kata ya. Ya. Untuk biasakan dulu, pengenalan aja dulu. Ya, nanti kalau sudah nanti masuk kepada jumlah, nanti baru lebih luas lagi. Ya. Jadi apa jawabannya? Allahu. Allahu Khaliqun. Ya. Allah pencipta. Ya. Iya. Tsanian? Tsani. Nuqat. Ya. Makhluqun. Iya. Al-alif. Allahu. Iya. Al-ba. Ar-rabbu. Iya. Al-jim. Isa. Isa. Al-jawab. Iya. Isa makhluqun. Isa makhluqun. Ini juga dalam pendekatan akidah. Jadi kalau bisa yang sudah memahami kaidah, ya kan paham kaidah, silakan antum mengajarkan kitab ini. Ajastulakum. Ya, silakan. Kemudian disitulah perlu dalam latihan dalam penanaman akidah kepada peserta didik. Ya, jadi tidak hanya menjawab. Ya, karena ini waktu sangat terbatas. Nah, coba kalau antum mengajar lebih luas lagi keterangannya. Silakan antum hanya terpaku kepada apa? Menjawab aja. Nah, di sela-sela itu tanamkan akidah. Ya, bahwa Isa itu adalah makhlukun, itu dalam pandangan akidah Islam. Ya, kita tidak perlu menyeberang ke akidah lain. Ya, itu hak kita untuk menjelaskan tentang yang hak dalam pandang Islam. Tidak perlu takut untuk menjelaskannya. Jadi Isa makhlukun, Isa itu adalah makhluk, ya, ciptaan Allah, bukan khalik. Taib, fadal mungkin akh selanjutnya. Ya. Thalis. Ya. Al-Qur'anu nuqtah. Nuqat, jangan nuqtah. Kalau nuqtah itu berapa? Antum baca itu nuqtah. Nuqat. Nuqat, ya. Al-Qur'anu ya. Nuqat Allahi. Iya. Al-alifu qissatu. Qissatu. Al-ba'u kalamu. Iya. Al-jimu qalamu. Iya. Al-jawab Al-Qur'anu kalamullah. Iya, Al-Qur'anu kalamullah. Ini juga contoh-contoh dalam pendekatan apa? Akidah, ya. Jadi Al-Qur'anu kalamullah. Nah, ini isiannya apa? Isiannya isim. Perhatikan, ya, perhatikan. Jadi di sini apa? Karena kita sudah belajar isim, maka latinnya adalah melatihan untuk mengisi kata dalam bentuk isim. Ikhtaril isma. Pilih isim apa? Al-munasibah, isim yang sesuai. Iya. Tentu ini apa? Lebih kepada sisi maknanya, ya. Iya, tapi kalimat ini kalimat yang sudah familiar, ya. Saya tampilkan. Insyaallah anak-anak pun paham mereka, ya. Taib. Rabian. Rabi. Iya. Al-Islamu dinu. Iya. Nuqat. Iya. Al-Alifu al-Haqqi. Iya. Al-Ba'u al-Batili. Iya. Al-Jimu al-Fasadi. Iya. Al-Jawab al-Islamu dinul Haqqi. Dinul Haqqi. Itu adalah agama yang hak, ya. Nah, ini juga penanaman akidah tentang agama. Fadhal, mungkin saya san, ya, kita kesempatan kepada pendengar, para pendengar TV, ya, dan para kawal fikum, Pak Nomor sudah terjawab dengan baik, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV ingin mencoba kembali di 0218236543 di halaman 8 latihan atau tadrib tsani yang kedua untuk memilih isim yang tepat yang sesuai untuk menyempurnakan kalimat yang ada di latihan ini. Baik, kita berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan fikum. Naam, masyaallah. Silakan. Naam. Tafadhali. Naam, tafadhali ya Umma Abdullah. Al-khamsah, Ustaz. Al-khamisan. Ya. Kelima. Khamisan yang kelima. Ya. Khamisan. Ya, khamisan, bukan khamsan, khamisan. Khamisan. Ya. Khamisan. Iya. Nuqat sajidun. Sajidun, iya. Al-alif. Iya. Al-imama. Iya. Al-ta'u. Al-imami. Iya. Al-jim. Al-imamu. Iya. Al-jawab. Al-imamu. Sajidun. Iya, al-imamu sajidun. Ini sudah mulai sedikit, ya, memilih mana kata yang sama tapi harakat berbeda. Tapi di latin-latin dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sudah secara tidak langsung sudah diajarkan, ya. Coba itu. Allahu hanya dhamma, kan? Kemudian Isa, kemudian kalamu, kemudian apa lagi tadi? Al-Qur'anu. Berarti kalimat pertamanya baris dhamma atau marfu. Nah, jadi pilih apa? Al-imamu sajidun. Ya. Al-imamu sajidun. Ini juga dalam pendekatan masalah salat berjamaah dengan menampilkan kata imam, ya. Al-imamu sajidun. Ya. Terus. Ya. Sadisan. Sadisan yang keenam, ya. Sadisan. Lukot. Jadidun. Iya, jadidun. Al- alif, kolamun, alba, al-kolamu, al-jim, al-kolama. Iya. Al-jawab, al-kolamu, jadidun. Iya, al-kolamu. Karena secara tidak langsung, tadi latihan dari modul satu, kan pakai alif lam itu. Allah, kemudian apa? Al-Quran, Al-Islam, kecuali nama orang. Kalau nama orang, kalau enggak ada alif lam, tidak masalah, karena nama orang, ya, seperti Isa. Ya, kalau dia bukan nama orang, maka di awalnya pakai alif lam. Makanya Al-Qalamu, bukan Qalamun. Dan juga baris dhamma, Al-Qalamu jadidun. Ya. Apa artinya? Pena itu. Pena itu baru. Ya. Sabian, nomor 7. Al-kitabu fi nukot. Iya. Al-alif. Ad-durju. Ad-durju. Ad-durju. Jim, ya. Ad-durju. Ad-durju. Iya. Aba. Ad-durja. Iya. Al-jim. Ad-durji. Iya. Al-kitabu fi durji. Iya. Kenapa pilih ad-durji? Ada fi, Ustaz. Ada fi. Nah, kan sudah diajarkan di awal. Kalau ada huruf jar, maka isim di depannya apa? Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jar asli kasrah. Makanya pilihlah yang kasrah. Fit durji. Walaupun maknanya semua sama, durju, durja, durji itu maknanya sama. Itu buat laci. Ya, atau meja yang ada lacinya. Itu katakan durj. Al-kitabu fit durji. Kitab dalam laci. Ahsanti ya Umm Abdullah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umm Abdullah, sampai kepada nomor 7 dan alhamdulillah terjawab dengan baik. Ya, berarti sudah memahami dengan baik ya Ustaz ya. Terkait dengan pembagian isim dan juga huruf jar di pembahasan atau latihan ini. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya. Ya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Bunda di Jakarta, Ustaz. Baik, insyaallah. Naam, tafadhali ya Ummu. Tulisannya enggak kelihatan, enggak ada kitab. Oh, enggak ada kitab. Perlu ada kitab itu. Iya. Jelinya di mana ya, Pak, kitabnya? Bisa nanti di akhir dirajak ya. Iya. Iya. Kita sudah ya, stok di sini insyaallah. Iya. Iya. Naam, tafadhal. Ya, bismillah. Iya. Uktubu. Aktubu. Aktubu. Kataba yaktubu. Aktubu. Aktubu. Di. Nukat. Nukat, iya. Alif al-kalami. Iya. Ba al-kalamu. Iya. Jim al-kalama. Iya. Al-jawab. Uktubu. Aktubu. Aktubu. Iya. Bil kalami. Nah, kenapa pilih yang alif? Kenapa enggak ba? Kenapa enggak jim? Bil bil huruf jar. Iya, betul, sahih. Ada ba huruf jar ya. Iya. Kasrah. Kasrah ya. Betul. Jadi bil kalami. Apa artinya? Tulislah dengan pena. Bukan uktub itu bukan fil amar ya. Iya. Uktub bukan fil amar. Yang pertama banya itu bertoma. Yang kedua ada hamzah. Kalau fil amar pada kata ba itu tidak ada hamzah. Yang ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu hanya ditulis lambang alif. Hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dituturkan ketika ada huruf sebelumnya yang berharakat. Waktub. Nah, itu hamzah wasal. Waktub. Hamzah tidak dibaca. Kalau hamzanya qata, hamzanya ditulis, lambang hamzah ditulis, kemudian dibaca hamzanya. Wa akrim, wa akrim. Ya. Itu ada hamzah. Itu hamzah, hamzah mudara'ah. Tadi kita baca aktubu, itu saya ya. Ana aktubu. Paham ini? Iya. Tapi memang ini sudah masuk pada ilmu saraf. Ya. Memang ilmu saraf ya, untuk segera untuk dipelajari. Ya. InsyaAllah. Baik. Artinya, jadi artinya jadinya... Apa, saya kan menulis, iya. Saya menulis dengan pena. Iya betul. Aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pena kan. Iya. Ya, karena sekarang kan bisa nulis dengan apa? Komputer kan? Iya. Iya. Jadi aktubu bil qalami. Iya. Iya. Saminan, tasian. Iya. Silakan nomor 9. Iya. Azhabu ila nuqat. Alif su As-suqa. Ba as-suqi. Jim as-suqu. Iya. Azhabu. Azhabu ila as-suqi. Siki. Ba ya, is-suqi. Kenapa pilih ba? Ada huruf jar ila. Jar ila. Betul. Ya. Terus ada kasrah. Iya, harus kasrah. Isim depannya harus kasrah. Itu tanda asli ya kasrah ya. Nanti ada tanda lain. Iya, isuki. Apa artinya? Saya pergi ke pasar. Pasar. Ya. Sahih. Taib al-akhir, asyiran. Asyara. Amru. Omaru. Omaru. Kalau amru itu ada waw depannya. Amrun ada waw. Ini enggak ada waw. Omaru. Umaru. Iya. K. Ka. Bentar Ustaz, gambarnya ya. Hilang-hilang timbul. Oh gitu ya. Sinyalnya susah. Umaru Ka ya. Nukot. Iya. Alif. Alif ya. Al-us. Al-usdu. Bukan ba. Al-asadu. Al-asad. Al-asadu. Ba. Al-asada. Al-asada. Iya. Jim. Al-asadi. Iya. As-sahi. Amaru. Ka. Amru. Bukan amru, bukan amaru. Umaru. Umar. Umaru. Iya. Ka. Ka. Jim. Jim. Al-usadi. Kal-asadi. Kal-asadi. Kenapa pilih Jim? Ada huruf huruf jar. Mana huruf jarnya? Ka. Kaf ya, huruf jar itu kaf ya. Ya. Kalau satu huruf dibaca namanya itu kaf, huruf jar ya, betul. Ya, kasrah di belakang. Ya. Maka isim depannya apa? Majrur, tanda jarnya kasrah, kal-asadi. Ya. Jadi Umaru kal-asadi. Apa artinya? Asadi apa, Ustaz? Enggak tahu, Ustaz. Singa. Oh. Iya. Jadi Umar bagaikan Umar bagaikan singa. Singa, iya. Ini masuk pada ilmu balaghah ini. Tasbih namanya, ya. Mengumpamakan. Kenapa keberaniannya ya. Umaru kal asadi. Sudah pernah belajar grammar nahwu ya? Belajar tak sambil ya. Susah masuknya soalnya. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya. Barakallahu fiki. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khairmu yang ada di Medan. Barakallahu fiki dan sekali lagi jazakallahu khair. Ini juga apa yang sudah pernah belajar apa tidak salah untuk kita mulang kembali. Nah. Untuk menajamkan. Iya. Ibaratkan senjata barangkali sudah lama enggak diasah ya. Perlu diasah kembali itu, senjata itu biar lebih tajam lagi ya. Jadi kepergunaannya bukan hanya untuk di sini, mungkin bisa diajarkan kepada kalau sudah keluarga, ajar kepada anak kan. Iya, kalau bisa diajar kepada yang lainnya. Silakan kalau antum sudah menguasai silakan, saya ajar setelah itu, saya bolehkan silakan antum mengajarkan buku ini ya. Insyaallah buku ini sangat praktis sekali insyaallah. Jazakallahu khair dan sudah selesai saat tadi yang kedua. Kalau diulang kembali bagaimana atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Ya, nanti kalau selesai nanti ini kita ulang kembali ya. Baik. Iya, nanti materi selanjutnya baru nanti pertemuan akan datang. Ya. Kita berikan kesempatan untuk pendengar Roja dan pendengar Roja TV di line telepon 0218236543. Kita masuk ke latihan yang ketiga di halaman 9 ya. Masih terkait dengan penjelasan isim. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mana dengan siapa? Abu Fahla, Pemalang. Masya Allah, ahlan, ahlan akhi, Abu Fahla. Masya Allah, silakan. Ahlan wa sahlan. Fadal ya akhil karim. Iya. At-tadribat. At-tadribu ya, dibaca at-tadribu karena itu subjek mubtada ya. Jadi mubtada hukumnya marfu, dhamma at-tadribu. At-tadribu salisu. Iya. At-tadribu salisu. Iya. Ikhtar harf jarri. Iya. Al-muna Al-Munasiba. Al-Munasiba. Lil-Faraghi. Fima yali. Iya. Ikhtar harfal jarril munasiba lil-Faraghi fima yali. Apa artinya itu? Bisa diterjemahkan? Iya. Latihan ketiga. Iya. Pilih huruf jar yang tertera yang sesuai munasib itu yang sesuai ya. Yang sesuai lil faraghi untuk faragh arti faragh kosong Faro itu kosong. Untuk yang kosong? Iya. Iya, itu apa? Yang titik-titik itu kosong itu. Atau lil faragh untuk tempat yang kosong, kemudian fima yali pada kalimat berikut ini. Fima yali pada kalimat berikut ini. Pada kalimat berikut ini. Iya, ma itu masuk kalimat ya. Iya. Iya. Al-awwal? Iya. Akulu? Iya. Nuqtah? Bukan nuqtah. Nuqtah itu satu titik. Nuqat ya. Naam. Iya. Nuqat. Iya. Apa Ustaz? Taib labasnya. Iya. Akulu nuqat al-yamini. Iya. Iya, alif. Alif ila. Ila. Ba fi. Fi. Jim bi. Bi. Iya. Ya, coba kira-kira mana jawabannya? Aina al-jawab as-sahih? Akulu bil yamini. Naam, sahih, sahih. Akulu bil yamini. Apa artinya? Saya makan dengan tangan kanan. Sahih. Kan dalam hadis, kan kul bi yamini kan? Dalam hadis, ya. Kul bi yamini. Kul bi yamini. Iya, dalam hadis kan ada kan? Kul bi yamini wa kul mimma yaliki. Ya. Makan dengan tangan kananmu, jadi yang bil yamini, betul itu jawabannya sahih. Nah, ini juga kasih contoh yang sifatnya apa, untuk mendidik dalam masalah apa, adab makan ya. Ya, ini juga ketika guru mengajarkan jangan hanya sekedar memilih, tapi coba masuk ke sela-sela itu apa, masalah adab ya, pertama ini sangat penting karena tidak sedikit kadang apa makan dengan apa tangan kiri, karena itu dalam Islam. Nah, ini perlu pendidikan adab. Taib. Sanian yang kedua. Nah, sanian. Iya. Yang kedua. Al-mushafu. Iya. Nukat. Ar-rofi. Iya. Alif. Iya. Ba'ala. Jimli. Iya. Iya. Ya, as-sahih. Al-mushafu. Al-rafi. Ahsan, sahih. Al-mushafu al-rafi. Ya. Apa artinya? Nah, mushaf di atas laci. Ah, bukan. Kalau laci itu durji. Itu laci. Ini raf. Arti raf. Ra. Ra, ra. Iya, ar-raf itu ra ya. Al-rafi. Nah, itu perhatikan dari mulai kata yamin, kemudian kata raf itu bagaimana kasrahnya di akhir? Huruf bagaimana harakat akhir? Kasrah kan? Yamini, rafi. Kena huruf jar ya. Al-rafi. Nah, ini juga untuk menguatkan kembali. Majrurun bi ala. Iya, majrur bi ala. Sahih. Taib. Salisan ketiga. Al-Thalith. Naam. Azhabu Nukat. Al-Madrasati. Iya. Alif ila Ba'di Jim'an. Iya. Al-Jawab. Azhabu ilal madrasati. Iya, sahih, masya Allah. Saya pergi ke sekolah. Iya, tidak mungkin bisa bil madrasah dengan sekolah atau anil madrasah juga. Azhabu ila, saya pergi ke sekolah, masya Allah. Juga berarti al madrasah dibaris kasrakan kena ila, ada ila. Masya Allah, ahsanta ya akhil karim, barakallahu fik, masya Allah. Nih, iya. Waalaikum Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Amin, amin. Iya. Ini kita dari Pemalang. Iya. Saya yakin sudah mempelajari ya. Iya, tapi ini perlu untuk menajamkan kembali. Masyaallah. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas interaksinya. Ya. Kami tunggu kembali nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhi, kita berikan bagi pendengar yang lain, kesempatan bagi pendengar yang lain di 0218236543. Masih di latihan yang ketiga untuk menentukan huruf jar yang sesuai sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna ya. Huruf jar yang sesuai sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Kita ya angkat kembali. Halo. Halo, Ustaz. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Sawal di Medan, Ustaz. Masya Allah. Ahlan. Ahlan. Medan, aina Medan ada? Di mana medannya? Min Mertubung. Mertubung, ahlan, Masya Allah. Sawal Berawan. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Saya dulu tinggal di Jalan Singa Mengaraja di belakang Unifa. Iya. Allah Allah. Iya, saya lulusan Jami'ah apa? Kismu Ali di Al-Osliyah Kismu Ali. Iya, tak kebetulan orang rumah saya pun taman di situ, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya sudah lama Kak di sana ini. Udah. Iya. Udah lama juga lah, 25 tahun yang lewat lah itu. Oh iya betul. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Iya. Maksudnya, Ustaz. Hah? Maksudnya payah. Oh, ya maklum dari jauh ya. Yang dekat deh, dekat aja susah masuk apalagi. Ini iya. Tergantung ke apa kelincahan. Iya, dari Ahsan. Fadhlnya Akhil Karim, iya. Rakam 6, rakam 4. Rakam 4 nih. 4. Iya. Bismillah. Ashabu Nukot. Iya. Al-Haqibati. Al-Qitar ya. Oh. Qitar ya? Al-Qitari. Enggak, rakam 4, rakam 4 ya. Oh. Laisa khamsa ini. Rabi'an ya. Ini Rabi'an ya. Ashabu Nukot Al-Qitari. Iya. Al-Alif ya. Bi. Al-Ba'u Bi. Bi. Al-Jin An. An ya. Jawab Ashabu Ilal Qitari. Mana ilah situ? Ashabu Bil Qitari. Bil Qitari. Betul, al-jawab sahih. Apa arti itu? Aku pergi ke mana Ustaz ya? Qitari. Kenapa pakai ke? Ini kan ba kan bi. Oh iya, ba ya. Apa Ustaz? Iya, jadi tidak selamanya adhab ila ya. Bisa adhab ila, adhab bi. Kalau adhab ila itu menunjukkan tempat, ya. Kalau adhab bi berarti menunjukkan apa? Alat. Ya, adhabu bil qitari, saya pergi dengan anak qitar. Dengan apa? Apa arti qitar? Qitari itu pesawat. Kalau pesawat itu at-ta'ira. Iya. Ta'ira ya. Iya. Jadi kitar. Jadi ini apa? Bahasa berbeda dengan apa? Grammar ya. Kalau grammar itu membahas tentang tata bahasa. Ya. Maka kedua ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratkan dua mata uang punya dua sisi ya. Dan ya. Harus belajar bahasa Arab dan harus juga belajar tata bahasa Arab. Ya. Ya, ya. Jadi belajar bahasa supaya kita tahu maknanya dan belajar apa tata bahasa kita bisa apa memahami apa maknanya secara benar. Ya, ya. Dan juga bisa. Qitar itu adalah kereta. Kereta. Nah, kalau Medan apa? Kereta api, ada kereta apinya kan? Kereta api ya. Oh iya. Enggak kan apa kan enggak cukup kereta kan? Naik apa? Naik kereta, naik kereta, naik sepeda motor itu. Oh, ini sepeda motor saya kitor ya. Bukan. Kereta api. Oh, kereta api. Ya, kalau Medan kan pakai apinya kan, kereta api. Iya. Iya, iya. Kalau di sini kereta, cukup dengan kereta sudah maklum, mafhum, enggak pakai api. Kereta. Ya, kalau sini apa sekarang enggak ada apinya, mana pakai listrik. Ya. Tapi di Medan harus pakai kereta api, ada kereta apinya. Kalau hanya kereta ya. Itu naik motor itu. Iya, iya. Tai adhabu bil qitari. Jadi saya pergi atau saya berangkat dengan apa? Dengan kereta api. Iya. Nah, ini ba masuk al-qitarnya kasrah bil qitari. Iya, Ustaz. Huruf jar. Iya, huruf jar betul. Tai khamisan. Khamisan. Ya, khamisan. Khamisan. Khamisan. Iya. Al-kitabu ya. Nukot. Iya. Al-haqibati. Il, iya, al-haqibati. Alif. Alif. Ila. Ya. Ila. Alba. Fi. Fi. Min. Min, iya. Al-jawab. Iya. Al-kitabu. Fil haqibati. Jaid. Al-kitabu fil haqibati. Sahih. Ya, ila tidak tepat, min tidak tepat, ya. Iya, Ustaz. Apa artinya? Kitab itu di dalam tas. Dalam tas. Sahih, sahih. Masyaallah. Taib. Rakam 6. Rakam 6. Iya. Wasola Abi Bukot Al-Madinati. Al-Madinati. Iya. Al-Alif. Iya. Min. Al-Ba. An. An. Al-Jim. Ala. Ala. Iya. Mana yang tepat di antara itu? Enggak ada ilah ya. Kalau ada ilah, free ilah ya. Iya. Apa itu? Masih ragu ya? Halo, terputus ya? Halo. Okay. Sepertinya terputus. Iya ya, masya Allah. Iya betul. Baik, kita berikan kesempatan ya, kembali. Berarti memang ini sudah pernah belajar ya? Enak, iya. Iya, pernah belajar. Masya Allah, bisa menjawab. Baik, kita berikan kesempatan kembali di telepon 021-823-6543 bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV. Silakan, masih di latihan yang ketiga di halaman 9. Ya, kita mungkin mengulang kembali dari nomor 4. Kemudian nomor selanjutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Hasan di Pekanbaru. Masya Allah, Hasan. Hasan. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Pekanbaru, di mana Pekanbaru ini? Jalan Delima, Ustaz. Jalan Delima. Masya Allah. Iya. Taip, dekat di Masjid Abu Darda? Dekat, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fadal. Nomor 7, Ustaz. Masih nomor 6 ya, nomor sadis nomor 6 ya. Yang belum terjawab tadi itu. Wasala abi. Iya. Wasala abi. Nuqat. Nuqat al-Madinah. Alif. Iya. Min. Min. Ba. An. An. Jim. Jim. Ala. Ala. Iya. Wasala abi. Minal Madinati. Iya. Nah, ini ragu jawabnya karena biasanya ila. Iya. Jadi wasala bisa ila, bisa min, tergantung kita inginkan apa. Kalau wasala abi ilal Madinah berarti itu tempat yang dituju. Ayahku telah sampai ke kota Madinah. Tapi kalau wasala abi minal Madinah, abi telah sampai dari kota Madinah. Arti dia dari kota Madinah. Ya telah sampai. Sampai ke mana ya? Mungkin sampai ke rumah. Iya. Jadi sini benarnya apa? Min ya. Wasala abi minal Madinati. Iya. Ya, seperti wasalat ummi minas suqi. Ibu saya telah sampai dari pasar. Ya. Taib. Ahsant. Sabian. Iya. Ibrahimu. Iya. Muhammadin. Iya. Alif ka. Kaf. Iya. Ba ala. Ala. Jim li. Li. Iya. Ibrahimu ka Muhammadin. Iya, ka Muhammadin. Iya. Kalau ala li keduanya tidak tepat. Apa artinya? Ibrahim bagaikan Muhammad. Iya, artinya seperti Muhammad. Maksudnya apa? Mirip ya. Mungkin mirip akhlaknya atau mirip wajahnya, itu kaftul tashbih. Iya. Jadi Ibrahim seperti Muhammad. Iya. Jadi Muhammadnya kasrah kena kaf itu huruf jar. Iya. Taib. Saminan nomor 8. Nukat. Iya. Mujtahidin rasibun. Rasibun. Iya. Alif. Ala. Iya. Ba. Kaf. Kaf. Jim. Rubba. Rubba. Al-jawab. Al-jawab. Al-jawab. Rubba mujtahidin rasibun. Naam, rubba mujtahidin rasibun. Iya. Apa artinya? Makna mujtahidin itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid itu isim fa'il ya, orang bersungguh-sungguh. Rasibun. Rasibun gagal. Rasib ya. Talib rasib. Talib itu apa? Maksud itu gagal ya. Enggak ya, lulus atau enggak di tingkat itu rasib. Iya. Terkadang mujtahidin gagal. Mana jawabannya? Jawabnya apa? Mujtahidin bersungguh-sungguh. Jawabnya ala atau kaf atau rubba. Rubba. Rubba. Rubba mujtahidin rasiman, betul. Apa artinya rubba mujtahidin? Terkadang terkadang gagal. Terkadang orang bersungguh-sungguh itu gagal. Jadi rubba ini ada dua makna. Kemarin sudah jelaskan, ada makna litaksir banyak atau lilqillah atau sedikit. Iya, jadi nah di sini sesuaikan maknanya, rubba mujtahidin arti jarang sekali orang bersungguh-sungguh apa? Dia gagal. Ya. Kebanyakan apa? Lulus. Kebanyakan dia sukses ya. Jadi rubba mujtahidin rasibun. Ya, jarang atau sedikit sekali orang bersungguh-sungguh apa? Gagal. Ya. Baik, ahsanta barakallahu fik. Nah. Afwan ya. Baik, barakallahu fik. Maksud dari Pekan baru ya. Iya, iya. Pekan baru sudah menjawab beberapa nomor dan cukup baik ya, sudah bisa membaca dengan tepat dan juga menentukan jawaban. Kita berikan kesempatan untuk dua nomor terakhir, nomor 9 dan nomor 10. Artinya hanya yang ketiga, silakan di line telepon 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin sulit untuk menghubungi, kita berikan kesempatan kembali. Silakan dicoba lagi di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Aisyah di Sidimpuan, Ustaz. Baik. Naam, tafadhali ya Umu Aisyah. Iya, Ustaz. Iya. Belum nampak, Ustaz. Iya, taib. Iya. Itu rakam tis'a wa asyirah. Nomor 9 dan nomor 10. Bismillah. Belum kelihatan? Udah, Ustaz. Iya, taib. Naam. Tasian as-sa'atu nuqat Zaidin. Iya. Alif li ba ala bin kaf. Kaf, iya. As-sa'atu li Zaidin. Iya, as-sa'atu li Zaidin. Naam, sahih. Apa artinya? Jam tangan itu punyanya Zaid. Iya, punyanya Zaid, milik si Zaid. Iya, perhatikan Zaidinnya harus dikasrakan. Ya, Ustaz. Kena ada lam masuk itu li Zaidin. Lagi, iya, sahih. Terakhir, ashir nomor 10. Al-ashirah. Iya. As'alu nuqad hukmin. Hukmin, iya. Alif min ba an bin ala. Ala, iya. As'alu an hukmin. Iya, as'alu an hukmin, iya. Jadi sa'ala an ya. Sa'ala an. Nah, jadi ada kata kerja yang membutuhkan huruf jar. Jadi sa'ala in, sa'ala an, ya, betul. Ini jayid ini. Bagus jawabannya. Apa artinya? Saya bertanya tentang satu hukum. Iya, saya bertanya tentang satu hukum. Ahsan. Barakallahu fik. Iya. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah saja apa tiga latihan ini apa sudah bisa jawab dengan baik ya, dengan baik ya. Mudah-mudahan ini ya, materi pertama insyaallah sudah bisa dikuasai ya. Ya. Nah, di sini saya sengaja tidak tampilkan bagian yang kedua daripada kalimat itu fiil ya. Latihan fiil saya belum enggak sengaja enggak tampilkan. Kena fiil itu ada tiga, nanti masuk kepada bab ya, atau pelajaran yang ketiga. Nah, nanti di situ ada latihan-latihannya. Iya. Iya, kita fokus di letting pertama adalah masalah isim dan huruf. Itu fokus di situ. Iya. Taib. Taib, alhamdulillah jazakumullah khairan atas penjelasan dan juga bimbingan dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan di penghujung kajian kita akan coba untuk mengangkat pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Raja TV. Sebelumnya kami sampaikan ada pertanyaan terkait dengan beberapa terjemah dari latihan ini, terutama yang di ketiga. Iya. Mungkin bisa diulangi kembali. Ikhwah kita yang ada di studio. Iya, silakan, silakan. Ya. Terjemah mungkin saja. Iya, tadrib salis ya, yang ketiga ya. Iya. Silakan. Tafadhal. Iya. Dari awal, kulu. Awalan, akulu bil yamini. Iya. Saya makan dengan tangan kanan. Iya. Al-mushafu 'ala ar-rafi. Iya. Al-mushaf itu di atas rak. Mushaf ya, sudah jadi familiar ya. Mushaf itu Al-Qur'an. Fisiknya ya. Iya, fisiknya itu kitab Al-Qur'an dikata mushaf, ya. Di atas rak, ya. Terus Salis adhabu ilal madrasati. Iya. Saya pergi ke sekolah. Iya. Rabi adhabu bil qitari. Iya. Saya pergi dengan kereta api. Iya. Al-Khamis al-kitabu fil haqibati. Iya. Buku itu di dalam tas. Iya, taib, silakan yang selanjutnya. Berbagi-bagi. Iya. Wasala abi minal madinati. Iya. Ayahku telah sampai dari kota. Kota apa? Ya, kalau al-Madinah biasanya apa? Al-Madinah al-Munawwarah. Iya. Walaupun sebetulnya kata Madinah itu umum ya. Nah, karena alif lam ini adalah menunjukkan alif lam al-Ghalabah namanya. Umumnya apa? Kalau sudah sebut al-Madinah itu Madinah an-Nabawiyah. Ya, kota Nabi, ya. Kecuali ada pembicaraan bicara tentang suatu kota, lalu ada pakai alif al-Madinah, itu berarti kota yang disebutkan sebelum yang dibicarakan. Kalau tidak, hanya kata Al-Madinah, berarti apa? Al-Madinah Nabawiyah, Al-Syarifah. Ayahku telah sampai dari kota Madinah. Madinah, iya. Sabi' Ibrahimu ka Muhammadin. Iya. Ibrahim mirip dengan Muhammad. Iya, betul. Saminah. Rubba mujtahidin. Rasibun. Ya. Sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh itu gagal. Iya. Atasi. As-sa'atu li Zaidin. Iya. Jam tangan itu miliknya Zaid. Ya, sa'ah ini umum ya. Iya. Sa'ah ini umum. Iya. Iya. Terus sa'atul yad, jam tangan. Iya. Oh, ini jam bisa umum. Ya umum ya, umum. Ya. Jam dinding sama juga. Iya ya, betul. Arti jam itu adalah isim jenis ya. Bisa, kalau ini as-sa'al ha'itiyah yaitu jam dinding, sa'atul jihad jam tangan, ya. As-sa'atul munabbiha jam beker. Ya, jadi kalau kata sa'ah itu umum, ya. Ya, tergantung kita bicarakan, ya. As-sa'atu li Zaidin, jam milik si Zaid. Naam, Ustaz. Al-Ashir. Ya, Al-Ashir. As'alu anil hukmi an hukmin, iya. As'alu an hukmin, iya. Saya bertanya tentang hukum. Satu hukum, ya. Tentang suatu hukum. Ya, ahsanta barakallahu fik. Nah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Demikian peninggal dan pemirsa Raja TV sudah kita simak bersama makna dari latihan yang terdapat di latihan ketiga nomor 1 sampai dengan 10. Yeah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan penggunaan yang tepat dari huruf an dan atau min yang memiliki makna dari, Ustaz? Kapan kita menggunakan min dan kapan juga menggunakan an yang bermakna dari? Itu kalau min itu kalau dia apa masuk kepada tempat ya, itu min al-madrasah, ya. Kalau an ini jadi maknanya bukan umumnya bukan dari, maknanya itu tentang sa'ala an, ya. Ya, sa'alan. Bukan enggak bisa apa adhabu apa raja ana raja'tu anil madrasah dan raja'tu minal madrasah. Iya. Jadi bukan an itu bukan dari. Iya. Iya. Baik, itu secara khusus ya, saya kita berikan penjelasan. Ini terkait itu dengan fiilnya, terkait dengan fiilnya. Maka saya katakan tadi ada fiil yang membutuhkan huruf jar. Jadi sa'ala'an itu enggak bisa kita buat-buat ya. Iya. Wasala ila atau wasala ila itu kalau sampai kepada tujuan ya. Kalau wasala min itu adalah dari tempat ya. Ya, bukan wasala anil ya. Ya, mungkin terbiasa mengucapkan hadis an Abi Hurairah jadi dari Nah, iya, an Abi Hurairah. Nah, iya. Itu apa bukan tempat itu. Iya. Nah. Baik. Iya. Ya demikian pendengar, alhamdulillah sudah dapat satu petunjuk yang mungkin bisa kita jadikan sebuah patokan terkait dengan mana min dan an yang disediakan oleh Ustaz ya, barakallahu fiik. Yang jelas an itu bukan melainkan dari suatu tempat Baik. Pertanyaan berikutnya di luar tema, baik kita akan angkat contoh kalimat hal istaiqadtu wasyamsu thali'atun. Naam. Ustaz, saya masih bingung dari kalimat ini. Seperti maf'ul ma'ah, apakah ini juga termasuk maf'ul ma'ah atau hal atau kedua-duanya? Itu waw hal, wawul hal. Iya, wawul hal. Jadi secara mana bagaimana Ustaz? Iya. Istaiqastu wa syamsu thali'ah. Saya bangun ketika ketika matahari terbit. Bukan arti Kebersamaan. Nah. Ya. Baik, itu secara singkat mungkin kita bisa jawab dan secara tafsil terperinci nanti pada bab pada bab maf'ul ma'ah. Nah, insyaallah. Baik, Ustaz, mungkin itu yang bisa kita angkat dari beberapa pertanyaan. Adapun yang lain masih panjang pembahasannya, kita tunggu nanti pada babnya supaya pendengar-pendengar yang mungkin baru belajar dan pemula bisa mudah dalam memahami pembelajaran di malam ini terkait dengan isim sebagai istitawasan. Kunci belajar itu adalah ketekunan. Kemudian ketekunan, keseriusan, kemudian senantiasa mengikuti. Ya, kedap kalau tidak sekali dua kali gitu itu yang membuat berat. Ya, akhirnya mundur teratur. Nah, ini kebanyakan orang belajar bahasa Arab, ya tata bahasa demikian. Karena sering gaib. Ya, ya sudah. Akhirnya apa? Ya, masalama ilal liqa. Ya itu. Jadi maka usahakan untuk senantiasa mengikuti pelajaran. Ya. Taib demikian saja. Wa jazakumullahu khairul jaza atas pertanyaan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dicerna dengan sebabnya. Allah telah memberikan kemudahan gitu untuk mempelajari dan kita semuanya. Termasuk saya sebagai pemateri, mudah-mudahan Allah lebih mudahkan lagi untuk mengajarkan antum. Wallahu alam, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.